kita harus pisah lagi. Bukankah kita baru berjumpa? Cukup lama ku menanti pertemuan kita ini. Rasanya rindu masih membara. Haruskah ku duduk kembali sendiri? Mestikah kau hadir hanya dalam mimpi? Mengapa ini terjadi? Dan